agar kau mengerti rasa ini ada di hatiku. Kaulah yang pertama memberi arti cinta bagiku ini. Janganlah berakhir. Oh, kaulah yang pertama membuatku terlena dan tak ingin lagi seorang gadis selain dirimu. Ku ingin dirimu kan selalu bersamaku dan tak pernah terpisah. Yang ku mau kasih, genggamlah tanganku, yakinkan kita satu dan tak akan terpisah. Agar kau mengerti, cinta kita tetapkan abadi. Tak Aku

wajahku di matamu yang mendambakan kasih sayang, pertanda benih cinta mulai tumbuh. Kau jauh di sana bersama rinduku, hanya daun berdesi sayu. Ku ingin dengan ketulusan hati membuka pintu hatimu sambil berbisik, aku sayang padamu. Sejak hari ini hatiku bersamamu selamanya, dan pasti berikan cintaku mulai saat ini, diriku milikmu selamanya. Cintaku untukmu, kau jauh di sana dan kau bersama rinduku. Oh, hanya daun berdesi sayu. Ku ingin dengan seluruh jiwaku hangat dirimu sambil berbisik, aku cinta padamu. Mulai kini ku serahkan cintaku, sejak hari ini hatiku bersamamu selamanya, dan pasti berikan cintaku mulai saat ini, diriku milikmu selamanya. Cintaku untukmu. Malam ini tuh kesekian kali asa takkan sirna. Aku semakin jauh. Dirimu dan hanya dirimu yang masih tersimpan di dalam hatiku. Ku ingin selalu ada di sampingmu di dalam pelukanku. Mungkinkah akan terulang kembali saat kau masih bersamaku? Walau kini kau tiada di sisi, namun kasih tetap abadi. Aku masih semakin jauh. Ku ingin selalu ada di sampingmu di dalam pelukanku. Mungkinkah akan terulang kembali saat kau masih bersamaku? Di sini untukmu, walau kita telah semakin jauh. Dan selalu ku nanti satu janji hilang takkan kembali. Adakah kuasa untuk satukan kita. Musim berganti, waktu pun berlalu. Diamku terpaku menantikan sinarmu. Pernah berhenti. meskipun kau takkan.